Terakhir yang kita ambil adalah masalah tikrarul Fatihah, membaca lebih dari sekali surat Al-Fatihah. Kemudian barakallahu fikum, kalimat yang terakhir dari muallif adalah la jam'u suwarin fi fardin ka nafrin. Tidak membaca lebih dari satu surat di dalam surat, di dalam salat wajib sebagaimana di dalam salat salat. Sekilas makna dari kalimat ini barakallahu fikum, bahwa seorang insan dikala dia menunaikan salat wajib, maka cukup bagi dia untuk membaca satu surat setelah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kemudian satu surat. Adapun di dalam salat sunnah, maka kita dapati bahwa Rasulullah alaihi wasallam beliau membaca surat Al-Fatihah lebih dari satu surat dalam satu rakaat. Apa yang dikatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam salat sunnah, ma yusannu fi sunnah, apa yang salat sunnah, maka itu pun disunnahkan untuk dilakukan di dalam salat wajib. Begitu pula apa yang diwajibkan untuk dilakukan di dalam salat sunnah, itu pun diwajibkan untuk dilakukan di dalam salat wajib. Sehingga Asy'ib bin Tsaimin rahimahullah taala bin barakallahu fikum menjelaskan bahwa maksud dari kalimat la jam'u suwarin fi fardin ka naflin ay la yukrahu jam'u suwar fil fard, tidak mengapa untuk seseorang membaca lebih dari satu surat setelah surat setelah surat Al-Fatihah di dalam salat wajib. Paham barakallahu fikum. Asyih, kabla dalik, Rasulullah SAW diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau dalam salat sunnah itu pernah membaca lebih dari satu surat setelah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, ya An-Nisa, kemudian apa? Ali Imran. Barakallahu fikum. Dari kisah ini, menunjukkan bahwa boleh di dalam satu rakaat itu membaca lebih dari satu surat. Kemudian diambil satu kaidah bahwa kalau itu disunahkan di dalam salat-salat, di dalam salat-salat sunnah, maka hukumnya pun juga tidak khusus untuk salat sunnah. Berarti apa? Disunahkan pula di dalam salat wajib. Di dalam salat sunnah kita disunahkan untuk memanjangkan bacaan-bacaan kita. Misal barakallahu fikum dalam salat apa? Tarawih. Kita dianjurkan untuk memperpanjang bacaan-bacaan kita. Lebih dari satu surat berarti kan? Kalau misalnya kita membaca juz 30, kalau kita bisa membaca juz 29, lebih dari satu surat. Nah, barakallahu fikum, bolehkah ketika di salat wajib kita membaca lebih dari satu surat setelah surat Al-Fatihah? Jawabannya, kaidahnya, apa yang disunahkan di dalam salat sunnah, dia itu juga disunahkan di dalam salat wajib. Dan apa yang diwajibkan di dalam salat wajib, dia itu pun juga diwajibkan di dalam salat wajib. Artinya, barakallahu fikum, kata Syekh, tidak mengapa untuk seorang itu menjamak atau mengumpulkan lebih dari satu surat dalam satu rakaat, membaca lebih dari satu surat di dalam satu rakaat. Nah, yang tidak disenangi adalah apa? Hanya mencukupkan surat Al-Fatihah. Kita salat maghrib nih, berapa rakaat? 3 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah kemudian rukuk. Rakaat kedua Al-Fatihah kemudian rukuk. Rokat ketiga Al-Fatihah kemudian apa? Beruku. Berarti setiap rokat hanya membaca apa? Surat Al-Fatihah saja. Nah, ini tidak disenangi. Kenapa? Dia telah meninggalkan apa yang disunahkan. Dia telah meninggalkan apa yang disunahkan. Secara khusus pada kondisi dia itu orang yang mampu untuk membaca apa? Lebih dari surat Al-Fatihah. Walaupun barakallahu fikum dia membaca berulang dalam satu rokat itu, karena memang mungkin hafalannya cuma itu saja. Dia baru Al-Ikhlas sama Al-Fatihah misal. Rokat pertama Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Rokat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Rokat ketiga Al-Fatihah. Cukup. Itu lebih disenangi daripada dia tinggalkan surat Al-Ikhlas tadi. Barakallahu fikum. Terlebih lagi di sana ada khususan, ada barakallahu fikum, disenanginya seorang itu untuk membaca apa? Surat? Surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ini kemarin pembahasan yang terakhir yang kita ambil. Pembahasan selanjutnya, di antara hal yang tidak disenangi untuk dilakukan ketika sholat adalah wa'abathuhu, melakukan hal-hal yang sia-sia. Apa itu hal sia-sia? Yang kalau seandainya ditinggalkan itu enggak ada apa? Enggak ada pengaruhnya bagi dia. Dikerjakan ataupun dilakukan enggak menambah sesuatu, kalau ditinggalkan enggak akan mengurangi sesuatu. Ini namanya apa? Abad. Contoh barakallahu fikum, gerakan-gerakan. Membetulkan baju. Membetulkan apa? Kolansua. Apalagi barakallahu fikum. Yang kalau seandainya dibiarkan, enggak masalah. Tidak akan mengurangi sholat dia. Tidak akan mengurangi sholat dia. Ay abadul musalli wa dhalika li'anil abad fihi mafasid. Perbuatan tadi barakallahu fikum padanya ada beberapa kerusakan yang menyebabkan sholat tersebut kurang pahalanya ataupun kurang apa? Kurang baik. Yang pertama, kata Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah, insighalul qalb. Hati ini jadi tersibukan. Barakallahu fikum, di dalam sholat kita itu dianjurkan untuk menghayati semuanya. Menghayati bacaan, kemudian menghayati gerakan. Barakallahu fikum, untuk menghilangkan pikiran kita kesana kemari, kita diperintah untuk apa? Fokus, lihat ke tempat sujud. Barakallahu fikum, dan tidak disenangi untuk melihat ke atas, tidak disenangi untuk melihat ke kanan ataupun ke kiri. Kita dianjurkan untuk melihat ke masjid, tempat sujud kita. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, segala hal yang akan memalingkan hati kita dari ibadah tersebut, dari penghayatan terhadap bacaan dan gerakan, itu dikatakan dengan al-abad, perkara yang sia-sia. Kata Syekh, fa inna harakatal badan takunu bi harakatil qalb. Karena geraknya anggota badan ini juga dikarenakan juga akan berpengaruh kepada apa? Pergerakan hati. Ketika kita melakukan sesuatu, hati kita pasti berpikir. Tidak akan apa? Pada satu titik. Akan terbelah pikirannya. Akan terpecah. Barakallahu fikum. Sehingga, kata saya, takunu bi harakatil qalb. Kalau badan kita sudah bergerak, berarti hati kita juga akan apa? Ada pergerakan. Yang tadinya khusyuk barakallahu fikum, lagi baca khusyuk, tiba-tiba garu-garu. Coba barakallahu fikum. Berubah enggak hatinya? Apa yang dipikirkan oleh hati? Hah? Garu-garunya atau bacaannya? Sudah ada perubahan kan? Sudah ada apa? Perubahan. Nah, di sini barakallahu fikum. Walain antakuna harakatul badan bighairi harakatil qalb. Enggak akan mungkin gerakan anggota badan tidak diikuti dengan gerakan hati. Itu enggak akan mungkin. Kecuali orang ego. Kalau orang lindur, ya tidur. Dia tahu enggak apa yang dilakukan? Tidak tahu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bin niyyah. Kita sering mendengarkan kalimat innamal a'malu bin niyyah diartikan dengan apa? Coba panjenengan mengartikan innamal a'malu bin niyyah. Hah? Artinya apa? Kita sering mendengarkan semuanya amalnya tergantung dengan niatan dan orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan makna tadi kurang pas. Innamal a'malu binniyah maknanya adalah setiap amalan itu pasti ada niatannya. Bukan setiap amal tergantung dengan niat. Setiap amalan itu dibangun di atas niatan. Jadi enggak akan mungkin pergerakan badan ini tanpa niat. Kecuali tadi disebutkan. Apa? Orang ego atau refleks. Kalau sadar, maka perbuatan itu pasti ada niatannya. Oleh karena itu barakallahu fikum, para ulama mengatakan yang namanya niat ma yahtaju ila talaffuz. Yang namanya niat itu enggak butuh untuk apa? Diucapkan. Karena setiap gerak pasti ada niatannya. Barakallahu fikum. Saya tiba-tiba mengangkat gelas. Panjenengan sudah menganggap akan saya lakukan. Enggak mungkin kan saya lempar kan? Sudah ada apa? Sudah ada niatan. Sudah ada niatan. Barakallahu fikum. Itulah yang namanya apa? Gerakan. Sehingga di sini juga dijelaskan oleh saya. Enggak akan mungkin yang namanya pergerakan anggota badan itu tanpa diiringi dengan niatan. Tanpa diiringi dengan apa? Pergerakan hati juga. Artinya, dikala kita melakukan sholat, kemudian kita melakukan banyak pergerakan, maka gambarannya hati kita pun sedang apa? Sibuk. Yang paling sering dilakukan oleh seorang ketika sholat apa? Garuk-garuk satu. Apa lagi? Goyang-goyang. Banyak sekali barakallahu, banyak sekali, iya kan? Perbuatan-perbuatan tadi itu sudah menyibukkan hati kita. Sudah menyibukkan hati kita. Oleh karena itu barakallahu fikum, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, afdhalus shalah ba'dal fariidhah shalatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib itu sholat malam. Kenapa? Betul-betul bisa menghadirkan apa? Hati. Betul-betul bisa menghadirkan hati. Gak ada orang, gelap, nyaman sholatnya, gak disibukkan dengan ini dan itu segala macamnya. Betul-betul apa? Dia bisa menghadirkan hatinya dalam sholat. Perkara-perkara yang abad tadi terjauhkan dari dirinya. Terjauhkan dari dirinya. Barakallahu fikum. Fa idza taharraka al-badanu lazima min dzalika ayakuna al-qalbu mutaharrikan. Kalau badan ada pergerakan, maka berarti pasti di situ hati pun juga ada pergerakan. Enggak akan mungkin barakallahu fikum hatinya fokus pada satu titik, kemudian apa? Tangan kita, kaki kita bergerak tanpa apa? Hati itu menyadari, itu enggak akan mungkin. Wa fi hadza insighal 'anish shalah, dan dalam perihal ini tersibukkanlah dia dari apa? Salat. Walaupun hanya sekali, sekejap saja. Pernah barakallahu fikum dengar sebuah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai pakaian yang di situ bergambar, bergaris. Kemudian setelah itu Rasul memerintah untuk apa? Mengembalikan kepada yang punya. Nah, di sini barakallahu fikum. Hanya sekilas saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa namanya? Pakaian ini telah menyibukkanku dari sholat. Telah menyibukkanku dari apa? Sholat. Menggangguku dari sholat. Barakallahu fikum. Satu hal. Walaupun hanya sekejap mata, ternyata itu pun juga apa? Ada pengaruhnya dalam hati kita. Oleh karena itu, setiap kita punya kewajiban untuk menjaga diri kita dan menjaga saudara kita. Menjaga diri kita itu apa? Ya kita kondisikan sebaik mungkin, serapi mungkin, seenak mungkin. Menjaga saudara kita itu apa? Barakallahu fikum. Jangan sampai kita apa? Mengganggu pandangan saudara-saudara kita. Kalau mau pakai pakaian, misal barang pakaian yang tidak kira-kira kalau orang lihat itu enggak bikin penasaran. Pernah sholat di belakang orang yang pakai kaos banyak sekali tulisannya. Hah? Sampai selesai sholat selesai enggak bacanya itu. Barakallahu fikum. Sudah berusaha untuk apa? Tidak lihat. Lihat itu kebatasan. Sudah menundukkan pandangan. Bangun, kebaca lagi satu baris lagi. Yang seperti ini barakallahu fikum sesuatu yang menyibukkan, makruh, tidak disenangi. Tidak disenangi. Kalau kita barakallahu fikum mau menunaikan juga apa? Kita perhatikan. Kita pakai kain sarung. Ada capnya. Gajah. Sekarang kan macam-macam, bukan cuma gajah duduk. Barakallahu fikum. Coba kita capnya itu jangan dari di belakang. Kalau pas kita lagi sholat kan baca gajah duduk. itu sudah menyibukkan siapa? Orang yang di belakang kita yang sedang sholat. Atau kita yang melihat apa? Halati. Nah, barakallahu fikum. Sehingga hal-hal yang betul-betul kemungkinan mengganggu kita, hendaknya kita apa? Singkirkan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan lahwi. Lahwi itu adalah apa? Sesuatu yang sia-sia. La faedata fi. Enggak ada faedahnya sama sekali. Dan perbuatan tersebut yunafil jiddiyah al-matlubah minal insan fi halis salah. Perbuatan tadi adalah perbuatan yang menunjukkan orang itu tidak sungguh-sungguh di dalam mengerjakan sholat. Barakallahu fikum. Jadi apa? Tergambar, tercermin bahwa orang itu enggak serius ketika menunaikan sholat. Ketika melakukan perbuatan tadi. Garu-garu, benerin pakaian, benerin peci. Itu tandanya orang itu enggak serius kalau sholat. Yunafil jiddiyah al-matlubah. Di sini menafikan apa? Keseriusan yang dituntut untuk dilakukan ketika sholat. Panjenengan barakallahu fikum pernah, insyaallah pernah ya, yang masih punya anak kecil misal nyimak murojaahnya ataupun nyimak hafalannya sang anak. Pernah barakallahu fikum? Pernah. Maksud jawab jangan enggak pernah. Nah, kalau sang anak itu melakukan gerakan ini, melakukan gerakan itu, kan nampak sekali anak itu apa? Tidak serius. Nampak sekali anak itu tidak serius. Walaupun kadang cuma mainan, dia sambil baca, sambil apa saja. Tapi nampak sekali dia tidak serius. Serius itu gimana? Fokus pada satu. Tidak bermain, tidak melakukan gerakan ini, gerakan itu segala macamnya. Misalnya kita semua paham lah apa yang dimaksud dengan keseriusan dalam sebuah pekerjaan. Kalau pekerjaan misal bangunan, keseriusan itu apa? Ya itu terus. Gak disambi ini, gak disambi, disambi itu. Benar-benar fokus pada hal tadi. Nah, begitu pula barakallahu fikum. Kenapa hal tadi makruh? Dikarenakan ini menunjukkan bahwa dia itu tidak serius di dalam menunaikan sholat. Padahal sholat itu betul-betul dituntut apa? Keseriusannya. Bukan sampingan. Bukan yang penting ditunaikan. Bahaya barakallahu fikum. Seorang insan, dia menunaikan sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban di mata manusia. Artinya, yang penting datang ke masjid, yang penting berdiri, rukuk, selesai. Di mata manusia dia sudah apa? Sudah sholat. Kalau ada anak yang sedang posisi tanggung-tanggung, barakallahu fikum umurnya, malas-malas sholat, disuruh sholat sama orang tuanya, bisa lihat enggak? Yang penting apa? Wudu, datang ke masjid, atau kalau seandainya enggak datang ke masjid, dia di rumah, masuk apa? Kamar, dia sholat ala kadarnya. Yang penting orang tua sudah lihat apa? Dia melakukan pergerakan sholat. Orang tua sudah tidak bisa apa-apa. Gak bisa nuntut kamu khusyuk gak tadi. Itu udah urusan hati. Gak bisa ini, gak bisa segala macamnya. Nah disini barang-barang. Ketika kita sholat, jidiahnya itu harus ada. Kesungguh-sungguhnya itu harus ada. Tidak sebatas apa barakallahu fikum? Pergerakan yang menampakkan gugurnya sholat tersebut. Kerusakan yang ketiga. Gerakan-gerakan tadi masuk pada amalan-amalan sholat. Barakallahu fikum. Artinya apa? Sholat tercampuri dengan gerakan yang tidak di anjurkan. Sholat-sholat tadi tercampuri dengan gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan. Barakallahu fikum. Sudah dobel-dobelnya banyak sekali. Kita barakallahu fikum. yang namanya sholat itu qabla dzalik as-shalah, sholat secara lughatan, kata sholat secara bahasa itu apa? Ad-du'a. Adalah apa? Doa. Barakallahu fikum. Secara syara'an adalah apa? Ibadah, perbuatan yang padanya ada qauliyah wa fi'liyah, perbuatan ibadah yang padanya ada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus dilakukan oleh orang khusus di waktu yang khusus. Artinya apa? Gerakan sholat itu khusus. Ada aturannya, ada ketentuannya. Ucapan-ucapannya pun juga apa? Khusus. Tidak sembarang, tidak semua kalimat boleh kita ucapkan. Walaupun nampaknya barakallahu fiik itu adalah kalimat yang kalau dibaca di lain waktu, di lain tempat, itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zikir, tetapi pada ketika sholat, maka apa? Bisa membatalkannya. Barakallahu fiikum. Apa hukum baca Al-Qur'an? Hukum membaca Al-Qur'an apa? Apa kira-kira? Di luar sholat, apa hukum baca Al-Qur'an? Syu'un masyru'un, sesuatu yang ditekankan, diharuskan. Barakallahu fikum. Apa hukum membaca Al-Qur'an ketika sujud? Boleh enggak? Tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan membaca ayat-ayat Al-Qur'an ketika sujud. Bahkan barakallahu fikum, kalau seandainya kita mau berdoa dengan doa yang ada di dalam ayat, kita membaca dengan bahasa lain. Kalau misal kalimatnya Rabbi ighfirli, kalimat Rabbi kita ganti menjadi apa? Allahumma. Kita ganti dengan Allahumma supaya apa? Kita tidak membaca apa ayat Al-Qur'an. Sampai sedemikiannya. Artinya apa? Kauliyahnya itu maksus. Ucapannya itu khusus. Gerakan-gerakannya pun juga apa? Khusus. Bukan semua gerakan boleh untuk dilakukan. Kalau semua gerakan boleh dilakukan, berarti kalau pas imam garuk-garuk, kita harus garuk-garuk enggak? Imam kukur-kukur. Apa hukumnya kukur-kukur bagi makmum? Rasulullah SAW mengatakan, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau sampai mendahului imam, diancam oleh Rasulullah SAW akan dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Dan tidak boleh ta'akhur, menunda-nunda ikut dalam mengikuti apa? Imam. Barakallahu fikum. Kalau imam garuk-garuk, maka kita harus garuk-garuk. Tidak. Kenapa? Karena itu bukan gerakan sholat. Yang harus diikuti adalah gerakan-gerakan sholat. Yang harus diikuti adalah gerakan sholat. Artinya apa? Fi'liyahnya pun juga apa? Makhsusah, khusus. Sehingga ketika sudah ada aturannya, bacaannya khusus, perbuatannya khusus, kemudian kita apa? Melakukan perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah disebutkan, berarti kita telah mencampur aduk perbuatan-perbuatan tadi dengan perbuatan sholat. Ini menyebabkan apa? Barakallahu fikum. Berkurangnya apa? Kualitas sholat yang kita tunaikan. Yang seharusnya kita mendapatkan faedah demikian, karena kurang, maka apa? Faedah itu pun juga kurang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegah orang yang menunaikannya dari kekejian dan kemungkaran. Seberapa banyak kekejian dan kemungkaran yang ditinggalkan oleh orang yang telah menunaikan sholat, itu sesuai dengan seberapa besar kekhusyuan dia, kecocokan dia di dalam menunaikan sholat. Khusyuknya, tumakninahnya, prakteknya, seberapa besar, maka yang akan ditinggalkan dari barakallahu fikum apa? kekejian dan kemungkaran itu pun juga apa? Seimbang. Kalau sholatnya barakallahu fikum enggak benar, maka enggak akan ada yang ditinggalkan dari kekejian dan kemungkaran. Kenapa? Tidak mendapatkan fungsi sholat. Roh sholat enggak ada pada dirinya. Makanya barakallahu fikum tidak jarang terjadi sebuah kejahatan, kemaksiatan setelah orang menunaikan apa? Sholat. Sholat Jumat berjamaah, pulang ada yang apa? Nyuri sendal. Ada enggak? Ada seperti itu barakallahu fikum. Loh, dia menunaikan sholat. Dia menunaikan sholat, tetapi dia tidak mendapatkan roh dari sholat tadi. Dia tidak mendapatkan fungsi dari sholatnya. Sholat itu, fungsi sholat itu akan didapatkan ketika amalan-amalan tadi benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi barakallahu fikum, salah satu cara paling mudah untuk mengatasi, untuk mengatasi kalau kita sebagai bapak ini orang tua, atau kalau kita sebagai seorang suami, cara paling mudah untuk mengatasi problem-problem dalam rumah tangga kita. Anak kita susah diatur. Istri kita misal menurut kita kurang apa? Kurang nurut ataupun susah diatur. Ya, tanamkan saja, didik saja masalah sholatnya. Gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak. Pokoknya kamu tiap badan mahrib harus baca Quran. Pokoknya kamu harus taklim. Didik aja sholatnya. Kalau sholatnya sudah baik, barakallahu fikum. Kalau sholatnya sudah baik, kata kunci sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat kala itu salat. Kalau salatnya itu baik akan baik pula seluruh amalan-amalannya. Kalau salatnya jelek akan jelek pula seluruh amalan-amalannya. Jadi kalau anak kita bandel, lihat aja salatnya. Mesti apa? Berantakan. Kalau istri kita waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, tidak memiliki, jangan istri kita. Kalau ada seorang punya istri dan ternyata apa? Istrinya itu apa? Kurang nurut, enggak, akhlaknya jelek. Ya saja sholatnya. Pasti amburadul. Kalau kita, barakallahu fikum, juga demikian akhlaknya kurang baik segalanya, sudah koreksi aja sholatnya. Koreksi aja sholatnya. Gerakan-gerakannya sudahkah kita hayati? Ketika kita takbir Allahu Akbar, seberapa tingginya? Bagaimana caranya? Setelah takbir atau sebelum takbir kita mengangkat kedua tangan. Kemudian apa maksud dari gerakan mengangkat kedua tangan ini? Kemudian tangan ini menghadap ke depan atau ke samping? Atau bagaimana? Barakallahu fikum. Kita pelajari itu semua. Kita amalkan. Insyaallah taala fungsi sholat itu langsung muncul pada diri kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegah orang yang menikahnya dari kekejian, kekejian dan kemungkaran-kemungkaran. Itu sudah menjadi jaminan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pusing kesana, pusing kemari mikir cari solusi ngatasi anak yang bandelnya luar biasa. Enggak usah jauh-jauh barakallahu fikum. Enggak usah jauh-jauh. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, ad-din mabniun 'alal masalih fi jalbiha wa tarkil al-qaba'ih. Di dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah beliau mengatakan agama itu bangunannya dasarnya adalah apa? 'Alal masalih fi jalbiha, untuk mendatangkan maslahat dan untuk menjauhkan kejelekan. Itu agama. Artinya barakallahu fikum, bahwa semua amalan-amalan yang ada di dalam agama Islam itu pasti akan mendatangkan kebaikan dan pasti akan menghilangkan kejelekan. Contoh rukun Islam yang 5. Yang pertama apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang kalau sudah mengucapkan kalimat, dua kalimat syahadat ini barakallahu fikum, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dunianya. Dunianya. Baru mengucapkan kalimat ini. Apa kata Rasulullah SAW? Man qala la ilaha illallah ataupun barang siapa yang bersaksi bahwa Muhammad adalah barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diberi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, haram mini dimahum wa awalahum, sudah haram untuk ditumpahkan apa? Darahnya. Kita, barakallahu fikum, kita ada enggak yang kita itu apa namanya? Ketika hidup ini pinginnya di ataupun ada orang melakukan kejahatan kepada kita. Jawabannya apa? Tidak. Kita sehat, kita berlatih ini, kita berlatih itu, tujuannya apa? Menjaga jiwa-jiwa kita. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan, kita bisa menjaga diri kita. Ada orang mau berbuat kejahatan, kita bisa menjaga diri. Barakallahu fikum. Nah, ketika sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jiwa itu sudah dijaga. Jiwa itu sudah dia sudah mendapatkan keamanan. Tidak akan mendapatkan apa? Gangguan itu di dunia. Wa amwaluhum, hartanya pun juga demikian. Sudah tidak halal untuk diambil, sudah tidak halal untuk dirampas, sudah tidak halal untuk apa? Diambil, barakallahu fikum. Baru mengucapkan kalimat apa? Syahadat. Begitu pula kehormatannya. Sudah haram untuk direndahkan. Walhamdulillah, barakallahu fikum, kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, kalau sudah melakukan syarat Islam, maka ketahuilah agama Islam itu tujuannya adalah mendatangkan maslahat, menghilangkan kejelekan. Nah, sholat pun juga demikian. Akan mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kejelekan. Jadi yang perlu kita tanamkan kepada mereka-mereka itu sholat tadi, barakallahu fikum. Sholat tadi. Namun sholat ba'da tauhid. Sholat setelah apa? Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti mereka-mereka barakallahu fikum yang mengedepankan hanya dakwah sholat, tidak memperhatikan dakwah tauhid. Orangnya masih melakukan kesyirikan, lesben. Yang penting sholat dijaga. Dakwahnya selalu sholat. Gak punya perhatian dalam masalah apa? Tauhid. Gak ada manfaatnya sholatnya barakallahu fikum. Kalau tauhidnya apa? Tidak. Tidak ada. Dasar yang pertama itu apa? Tauhid. Walhamdulillah barakallahu fikum. Misal dia nampaknya nakal, tapi tauhidnya sudah bagus. Tinggal dibenahi bab sholatnya. Masalah sholatnya. Diajari pelan-pelan, diingatkan. Sampai barakallahu fikum kemarin apa namanya? Teguran. Saya pernah dapat cerita teguran orang tua kepada anaknya. Langsung masuk. Ya memang anaknya ini dulu pernah mondok, tapi terus apa? Berhenti dari mondok. Kalau dari kacamata awam munas masih baik. Tapi kalau sudah dilihat dari kacamata orang yang sudah biasa ngaji, berat. Dia jengkel sama orang tuanya. Sampai satu pekan lebih. Walakalam. Gak ada ngobrol ataupun gak ada bicara sama orang tuanya. Bahkan semua yang dimiliki orang tuanya dihajar sama dia. Masih tinggal di rumahnya. Tapi sudah gak mau makan hasil masakan ibunya. Sudah gak mau menerima apa? Pemberian orang tuanya. Sampai gak mau ke masjid. Orang tuanya negurnya mudah sekali. Kamu marah sama aku gak apa-apa, kamu diam. Tapi jangan sampai marah sama sholat. Sholat itu untuk kamu, bukan untuk aku. Karena dulu pernah mondok, langsung nyantel. Waktu sholat terus keluar dia sholat. Tapi tetap masih apa? Jengkel sama orang tuanya. Tapi sudah tidak jengkeli sholat. Masih apa? Akhirnya sudah apa? Menunaikan sholat. Nah, kenapa barakallahu fikum? Masih ada tauhidnya. Masih ada tauhidnya. Dia masih punya kesadaran di sini. Nah, tinggal dibenahi bab sholatnya, diingetin, diajari terus seperti itu. Kalau sholatnya baik barakallahu fikum, enggak usah mikir-mikir ini itu dan segala macamnya. Kita sebagai orang tua memondokkan anak, tujuannya apa? Panjenengan sebagai orang tua memondokkan anak tujuannya apa? Supaya menjadi anak itu orang anak ya yang soleh. Iya kan? Pintunya itu mana? Salat tadi. Pintunya itu salat tadi. Kita benahi anak itu salat. Misal barakallahu anak itu sudah enggak mau mondok, enggak mau belajar, benahi aja salatnya. Ingetin. Bab salat itu ingetin. Sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Muru auladakum bisalah wa amnan sahdin. Wadribuhum 'alaiha. Perintah anak kalian untuk menunaikan salat ketika umur sudah 7 tahun. Pukul anak tersebut ketika dia meninggalkan salat ketika sudah umur apa? 10 tahun. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum. Rasul memerintahkan dalam bab lain enggak? Perintah anak kalian untuk belajar dan pukul anak tersebut kalau enggak mau belajar. Ada? Ada? Sebenarnya tidak barakallahu. Tetapi dalam salat ini sangat ditekankan. Karena inilah yang menjadikan seorang insan sebagai sosok insan yang berakhlak mulia atau tidak berakhlak mulia. Kalau dia rajin dalam sholat, dia betul-betul paham dengan apa yang dia lakukan, maka insya Allah ta'ala dia pun akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau sudah itu barakallahu fikum, udah itu harta paling istimewa. Harta paling istimewa. Anak kita enggak ngasih apa-apa kepada kita sebagai orang tua. Enggak pernah nengok, enggak pernah bagi hadiah. Dan sekarang karena sibuk dan karena apa? Misal kekurangan dari si harta, enggak pernah ngasih. Tapi dia rajin sholat. Barakallahu fikum. Dia telah memberikan kepada kita sesuatu. Apa itu? Doa. Enggak akan mungkin orang yang rajin sholat itu enggak pernah doakan orang tua, itu enggak akan mungkin. Kalau dia rajin sholat dan menghayati sholatnya, betul-betul tumakninah di dalam sholatnya, pasti dia akan selalu mendoakan orang tuanya. Kaitannya apa? Waladun sholih yada'u lahu. Anak yang sholih. Anak yang sholih. Apa kelaziman dari anak yang sholih? Langsung kata Rasul, waladun sholih yada'u lahu. Sudah menjadi sifat dia yang mendoakan orang tuanya. Dia akan mendoakan siapa? Orang tuanya. Sehingga sangat beruntung barakallahu fikum. Seorang insan yang dia diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala putra atau putri yang soleh atau soleha, sangat beruntung. Terlebih lagi kalau jumlah anaknya berapa? Banyak. Jadi jangan mencukupkan anak itu satu atau dua. Ya. Kalau anaknya satu, qadarullah gagal, enggak jadi anak soleh, pol. Iya kan? Tapi kalau anaknya 10, punya berapa kesempatan? 10 kesempatan. Enggak gagal di sini, mudah-mudahan yang kedua. Gagal yang kedua, mudah-mudahan yang ketiga. Dan seterusnya, masih banyak kesempatan. Sehingga barakallahu fikum, jangan berpikir apa? Kayaknya berat punya anak banyak. Beruntung punya anak banyak. Beruntung. Sangat beruntung. Sampai-sampai Rasulullah SAW apa? Menganjurkan umatnya untuk menikah dengan wanita yang apa? Al-walud. Apa walud? Subur. Subur itu dilihat dari mana? Hah? Keluarga. Cari ahwat. Berapa saudaranya? 10. Ah, cocok. Atau aduh, berat ini 10. Boleh sih saudaranya 1 atau 2 gitu. Cari yang walud barakallahu fikum. Cari yang jumlah saudaranya apa? Hah, banyak. Kemungkinan apa? Dia subur. Tidak menutup kemungkinan tetap barakallahu fikum walaupun apa dari saudaranya dia banyak, dianya sendiri saudaranya banyak, ternyata apa? Sulit mendapatkan anak. Sangat kondisi seperti ini apa? Sering didapatkan. Barakallahu fikum. Satu keistimewaan dari apa? Salat. Nah, karena itu barakallahu fikum para ulama betul-betul mempunyai perhatian masalah apa? Hal-hal yang menyebabkan seorang insan itu tidak mendapatkan fungsi sholat. Contohnya makruhatus sholat, perkara-perkara yang makruh yang tidak disenangi untuk dilakukan dalam sholat hendaknya ditinggalkan, hendaknya dijauhi. Kalau wajib sholatnya harus, mustahab sholatnya juga harus. Barakallahu fikum. Sebagian ulama mengatakan yang namanya mustahabatus sholat, apa itu mustahabatus sholat? Dalam sholat kan ada syarat sholat ya, sebagai pintu dari sholat. Kalau sudah syarat ini terpenuhi, kemudian dia sholat, maka rukunnya harus apa? Dijalankan, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian di situ ada wajibnya, perkara-perkara yang wajib untuk dilakukan dalam sholat. Yang ketiga ada mustahab. Nah, mustahab ini barakallahu fikum, kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka dia akan terjatuh dalam bab makruhatus sholat. Artinya apa? Ada memang perkara-perkara yang makruh untuk dilakukan ketika sholat. Ini pertama. Yang kedua, ada perkara-perkara yang menyebabkan itu menjadi makruh. Misal mustahabatus sholat, ditinggal dengan apa? Sengaja. Salah satu contohnya masuk pada bab makruhatus sholat adalah apa? Tadi barakallahu fikum, kita ketika sholat itu dihancurkan untuk fokus pandangan kita kemana? Tempat sujud kita. Kemudian kita tinggalkan perkara sunnah tadi, mustahab sholat tadi. Mata kemana? Ke atas, ke kanan, ke kiri. Masuk pada bab apa? Makruh. Perkara yang tidak disenangi. Disunahkan ketika selesai membaca surat Al-Fatihah, selesai membaca amin, kemudian membaca apa? Suratan. Kemudian ditinggalkan dengan sengaja, masuk pada bab tidak disenangi. Seperti itu barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum harus betul-betul mengerti hal-hal tadi. Alhamdulillah di tempat kita sudah berulang kali dibahas masalah apa? Kaifiyatus shalah, tata cara salat. Sudah berapa kali khatam belajar tentang salat? Hah? Bulughul maram selesaikan ya kitabus shalah. Baik. Apalagi pernah bahas kitabus shalah, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Taimin, Syekh bin Baz. Sudah. Belum. Sudah ya. Barakallahu fikum. Sering insyaallah barakallahu fikum kita mendapatkan pembahasan-pembahasan seperti itu. Yang tujuannya adalah apa tadi? Sebisa mungkin kita menjalankan sholat tersebut sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih bagus lagi barakallahu fikum, apa yang kita pelajari ataupun apa yang kita amalkan itu bangunannya adalah apa? Pengetahuan. Jangan sampai seperti burung beo. Dalam syair muqallidun miskinun mithlul babgha. Muqallid atau muqallid, orang yang ikut ikutan itu kasihan seperti burung beo. Burung beo kan mengucapkan salam bisa, tapi tahu enggak burung beo itu apa itu salam? Jawabannya tidak. Nah, kita pun juga demikian. Ketika kita menunaikan ibadah, ketika kita menunaikan amal, sebisa mungkin barakallahu fikum, sebisa mungkin kita apa? Menghayatinya, membangun di atas ilmu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, hari demi hari kita setiap hari belajar, waktu terus apa? Bertambah. Satu pekan itu satu pekan pula kita belajar. Iya. Di Cilacap itu libur taklim hari apa? Enggak ada liburnya. Tiap hari pindah tempat ya, masya Allah. Di sini membahas masalah tauhid, di sini membahas masalah fikih, di sini membahas masalah akidah. Apalagi? Pembahasannya membahas masalah manhaj luar biasa, barokah matang. Tinggal apa barakallahu fikum, kita aplikasikan, kita amalkan. Dan mestinya taklim 10 tahun harus bisa apa? Ya minimal ya khutbah, ngisi nang RT-an. Iya. Karena kalau di sini tak data tuh dilihat dari tahun ngaji. Habis itu apa? Dijadwal khutbah. Siap ya? Biasanya kan kalau hari libur, kalau di Purwokerto susah. Kalau sudah hari Id, hari libur, sudah karena pendatang semua bubar semua, pulang kampung ini segala macam. Kalau sini gitu juga nggak? Nanti ya, enggak. Masjid kan banyak. Kalau Purwokerto sampai 18 masjid, terakhir itu 20 sekian masjid yang kita masuki. Kita khutbah, kita taklim di situ. Ada yang taklim pekanan, ada yang taklim bulanan. Yang khutbah tiap Jumat kita masuk di situ. Yang khutbah sebulan sekali kita masuk. Kalau pas hari Eid, kalau pas hari libur pondok, pusingnya minta ampun. Duh, Ustaz pada mudik. Nyari sana, nyari sini. Akhirnya apa? Ya iwah-iwah. Yang kita upayakan. Nah, di sini pun juga mestinya apa? Demikian libur, Ustaznya gak datang. Sudah gak perlu bubar. Tunjuk aja satu. Pak Selamat. Ganti ngisi. Kayak gitu ya. Barakallahu fikum. Namanya apa? Tanasu wa tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Mau saling menasihati dengan perkara al-haq dan mau saling menasihati dengan apa? Kesabaran. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu ila min thalas," salah satunya adalah ilmun yuntafa'u fihi. Bila seorang insan meninggal, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali dari tiga hal. Salah satunya itu adalah ilmu yang diambil manfaatnya. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ilmu yang diambil manfaatnya tidak harus banyak panjang. Harus bisa berbicara di mimbar, bisa bicara di podium, bisa berbicara ketika apa? Ini dan segala macam tidak. Tapi ketika masalah, ketika dia bisa menyampaikan sesuatu yang dia sudah paham, walaupun kalimatnya pendek sedikit, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Contoh, warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu seorang, dia lagi loyo semangat monal, semangat taklimnya, kita ingetin. Taklim lagi, nanti kamu dapat apa? Keutamaan ini. Itu namanya apa? Ilmu yang bermanfaat. Walaupun hanya berbicara 5 menit, 10 menit. Tetapi apa? Bangunannya pasti, jelas. Itu dikatakan dengan ilmu yang bermanfaat. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Selesai sudah pembahasan kita dalam bab makruhatus sholat. Perkara yang tidak disenangi untuk dilakukan ketika sholat. Naktafi bihadzal qadar, kita cuma sampai di sini. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.